Party people in the area, let's join to the party. Metal Reaction Club. Halu. Biasa juga nih. Action yang sebenarnya ada di Ramata Halu. Ramata Halu. Biasa juga nih. Kamu lah kesayangannya Aisyah. Kakiku jatuh cinta. Aku suka, aku suka body. Aku suka body. Saya Ramata Halu. ini lagu spesial song for kita pepens ataupun kita pepegemar dimanapun berada, entahlah dari Gorontalo maupun dari luar Gorontalo. Kita cuma mau bilang makasih nih sobat hargai tapi karya yang relatif sederhana. Oke, bongkar pertama yang pertama, tak cuma mau bilang makasih banyak. Jaga batin kayak ini, kita bukan remixer sampah. Jaga batin kayak ini, kita bukan remixer sampah. su